Mitra Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu telah menetapkan besaran upah minimum provinsi DKI sebesar 2,2 juta. Jokowi mengaku nilai UMP DKI itu telah disepakati oleh pihak Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan Dewan Pengupahan. Di sisi lain, ekonom Faisal Basri berpandangan, UMP DKI itu sebenarnya masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, tapi setidaknya sudah mendekati taraf hidup layak. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? 2,2 juta itu kan upah atau gaji ya? Tidak termasuk lembur, tidak termasuk macam-macam. Ya kalau hidup di Jakarta ya, kalau di ideal ya belum ideal, tapi setidaknya sudah bisa hidup mendekati layak. Tapi persoalannya begini, kalau orang yang gajinya di bawah 2,2, sekarang kan minimum harus 2,2, dan masih ada 30% lebih buruh di Jakarta itu, atau pekerja di Jakarta itu yang pendidikannya SLTP ke bawah. Ini ada sarjana, gajinya sekarang 2,8. Tadinya 1,5 juta yang SLTP ke bawah, ada sarjana yang 2,8. Yang 1,5 naik 2,2, yang 2,8 gimana? Tetap saja. Ya, tidak adil dong. Jadi, Anda bisa bayangkan kenaikan ongkos langsung pekerja itu berarti di atas 50%. Melihat besaran kenaikan UMP tiap tahun yang selalu berubah-ubah, apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar ada kepastian jelas bagi pengusaha? Supaya menimbulkan kepastian, karena kita tidak tahu 2014 naiknya berapa lagi. Nah, oleh karena itu negosiasinya tiap 5 tahun. Supaya nggak demo tiap tahun, tidak sweeping pabrik berulang-ulang begitu ya. Nah, tiap 5 tahun tidak berarti bahwa kenaikannya setiap 5 tahun tidak. Tapi kenaikan tahunannya itu sudah diatur. Kenaikan tahunannya diatur, kemudian variabel apa yang akan digunakan untuk menentukan naiknya berapa. Jadi misalnya, oke, inflasi tahun depan 5%, kemudian ada tambahan iuran untuk BPJS, ya kan? Kemudian macam-macam, oh berarti kenaikan upahnya tahun 2014 itu 10% misalnya. Kemudian kalau perusahaan itu kinerjanya melampaui target, kontribusi buruhnya berapa? Kan memenuhi target ada kontribusi manajemen, kontribusi buruh, kontribusi teknologi yang semakin efisien, kemudian macam-macam gitu. Nah, kontribusi buruhnya berapa? Katakanlah 5%. Jadi semua pasti. Dan buruh juga makin dipacu untuk kerja keras, karena semakin keras dia bekerja, semakin besar kenaikannya. Gitu. Nah, ini semua harus masuk ke dalam scheme apa skema kontrak sosial baru antara buruh dengan pengusaha gitu. Jadi semua tidak capek dan memberikan kepastian buat semua. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.